نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan kitab yang ke-22 kitab Sahu dan di kitab yang ke-23 beliau setelah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim beliau menyebutkan terjemah bab yang kitabul janais. Kitab al-janais. Al-janais bentuk jamak dari janazah. Al-janazah itu ma'ruf, orang yang sudah meninggal. Dan materi tentang al-janais itu yang materi yang sangat penting baik bagi kaum laki-laki begitu pula bagi kaum wanita karena ini merupakan perkara yang pasti setiap kita akan mengalami kematian. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menghadapi kematian. Dan terkadang sebelum datang kematian kepada kita, orang-orang di sekitar kita, baik keluarga kita, atau karib kerabat kita, atau rekan-rekan atau tetangga kita mendahului kita. Dan pada saat itu kita memiliki kewajiban untuk mengurus jenazahnya. Bahkan dari sebelum meninggalnya. Ketika dalam keadaan sakratul maut, seseorang sedang menghadapi kematian, orang-orang sekitarnya diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mentalkinnya. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkini oleh kalian, orang yang hendak meninggal yang terkalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, diajari dan dibimbing orang yang sedang menghadapi sakrat maut tersebut untuk mengucapkan La ilaha illallah. Dan kalau sudah mengucapkannya, maka dibiarkan. Jangan ketika sudah mengucapkan terus dikatakan, katakan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tidak seperti itu. Orang yang sedang menghadapi sakrat maut, kita ajari, kita bimbing untuk mengucapkan La ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan, dibiarkan. Seandainya yang meninggal, maka berarti akhir kalamnya la ilaha illallah. Dan seandainya dia mengucapkan kalimat yang lain, berbicara dengan pembicaraan yang lain, maka dibimbing lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dengan tujuan agar akhir kalamnya ketika dia meninggal adalah la ilaha illallah. Dan datang dari Sumaat, Nabi SAW mengatakan, "Man kan akhiru kalamihi la ilaha illallah." Dakhul jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir perkataannya, ketika dia meninggal, kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Ini diantara perkara yang perlu kita perhatikan. Ketika kita menyaksikan hal tersebut, orang dalam keadaan sakratul maut. Dan di bagian awal dari kitab Janais beliau memberikan judul bagian bab fil janais wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Bab tentang janais dan barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Dan tadi kita sudah sebutkan hadisnya, hadis Mu'adz. Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya inda mauti la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Hanya saja sering disebutkan oleh para ulama rahmatullahi alaihi majma'in bahwasanya as-sawabiq itu memiliki athar yang sangat besar. Sawabiq itu keadaan seseorang ketika hidupnya. Kalau ketika dalam keadaan sehat, dalam keadaan hidup, dia terbiasa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih terbiasa dengan zikir termasuk tahlil kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka biasanya Allah berikan kemudahan di akhir hayatnya untuk menutup hayatnya dengan husnul khatimah, terutama dengan kalimat la ilaha illallah. Seperti disebutkan dalam peribahasa bahwasanya man asya ala syai'in mata alaih. Orang yang terbiasa dengan suatu keadaan maka meninggalnya pada keadaan tersebut. Ini fil ghalib. Karena banyak kejadian-kejadian orang yang tadinya ahlul ma'asi yang dalam hidupnya biasa bermaksiat, biasa main musik atau nyanyi-nyanyi, menjadi kebiasaan hidupnya. Sebagai ketika dibimbing di akhir hayatnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, bukannya dia ikut mengucapkan la ilaha illallah, tapi yang keluarnya nyanyian yang biasa dia lakukan dalam kehidupannya. Bahkan katanya sekian bukan ahlu ma'asi, orang yang terbiasa dalam kehidupannya mengurus suatu perkara dan dia tumpahkan semua pikiran-pikiran tersebut sampai ketika di akhir hayatnya seperti itu. Sebutkan sebagian yang sedang dalam sakaratul maut ketika dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah, bukannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi yang dia katakan kata simpan ini tempat ini, simpan ini tempat ini. Itu pekerjaannya yang biasa dia lakukan. Ya sawabiq itu lahu athar kabir, mempunyai pengaruh yang sangat besar. Oleh itu hendaknya kita membiasakan diri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggal di atas keadaan tersebut, yaitu husnul khatimah. Wa qil li wahbil munabbih alaysa miftahul jannah la ilaha illallah qala bala walakin laysa lahu miftahun walakin laysa miftahun illa lahu asnan fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha lak wa illa lam yuftah lak. Dikatakan kepada Wahab bin Munabbih rahimallahu taala, seorang ulama dari kalangan tabi'in, bukankah la ilaha illallah itu merupakan kunci surga? Maka Wahab bin Munabbih mengatakan, iya. La ilaha illallah merupakan kunci surga. Akan tetapi tidaklah suatu kunci melainkan memiliki asnaf, memiliki gigi-gigi. Kunci itu pasti memiliki gigi. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha lak. Kalau kamu datang membawa kunci dan kunci itu bergigi, maka akan dibukakan untukmu pintu surga. Wa illa lam yuftah lak. Adam, kalau kamu membawa kunci tapi tidak bergigi, maka tidak bisa terbuka untukmu. Dan tentunya yang maksud dengan gigi sebutlah kandungan la ilaha illallah. Sebagaimana kalimat tauhid la ilaha illallah lahu ruknun wa lahu syurut, maka harus dipenuhi rukun dan syarat-syarat tersebut. Karena kalimat la ilaha illallah tidak cukup dalam ucapan tanpa disertai dengan keyakinan dan juga amalan. Dan kita ketahui orang-orang munafik, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bersama dengan itu Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu kelak pada kiamat berada di dasar neraka. Di neraka yang paling dasar. Kenapa? Karena dia tidak membawa asnan. Dan sebuah faedah bahwasanya miftahul jannah la ilaha illallah datang di hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala marfu'an. Miftahul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Sayyid Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan tentang hadis tersebut fi isnadi inqita' baina Syahr ibn Hausyab wa baina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sanadnya munqati' antara Syahr ibn Hausyab dan Mu'adz. Wa Syahr bihi kalam. Sebagaimana Syahr pun bihi kalam. Idha'. Jadi hadisnya dhaif. Kalau maknanya benar, la ilaha illallah itu miftahu al-jannah. Orang yang meninggal di atas la ilaha illallah, apapun yang terjadi, kalau benar-benar di atas kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala an dan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Qala rahimahu ta'ala haddatsana Musa bin Ismail Abu Salamah Tabudaki. Qala haddatsana Mahdi bin Maimun. Qala haddatsana Wasil Al-Ahdab. Wasil bin Hayyan Al-Ahdab. An al-Ma'ruf ibn Suwaid an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani atin min rabbi wa akhbarani aw qala basharani annahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'a dakhala al-jannah faqultu wa in zana wa in sarq qala wa in zana wa in sarq. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah datang kepadaku utusan dari Rabbku." Itu Jibril alaihi salatu wasallam. "Dan ia memberikan kabar gembira untukku bahwasanya barang siapa yang meninggal dari umat Muhammad dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia akan masuk surga." Meninggal membawa at-tauhid. Namun kata Abu Dzar, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in zana wa in sarq, sekalipun orang tersebut telah pernah berzina dan mencuri, maka dia mengatakan wa in zana wa in sarq, sekalipun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Kalau dia meninggal dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka akan masuk surga. Ini termasuk keutamaan at-tauhid. Orang yang meninggal membawa tauhid dijamin dengan surga. Hanya saja perhatikan syaratnya tidak ringan. La yusyriku billahi syai'an. Syai'an sekarang nakirah. Fi siyaqin nafi. Tidak menyekutukan Allah sesuatu pun. Sedikit pun. Tidak syirkun akbar, tidak syirkun asghar. Yang sudah kita ketahui di pelajaran at-tauhid, bahwasanya kesyirikan itu perkara yang sangat menakutkan kita. Karena siapa saja bisa terjatuh kepada kesyirikan. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kesyirikan yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takut terhadap umat adalah syirik kecil. Fasuilaan, Nabi ditanya, apa itu syirik kecil yang ditakutkan oleh beliau terhadap umatnya? Qala ar-riya. Ar-riya. Itu beramal dalam rangka bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka dilihat oleh manusia dan mendapatkan sanjungan dari manusia. Dan ini bisa terjadi pada siapapun juga. Jadi syaratnya tidak mudah. Ketika Nabi mengatakan, barang siapa yang meninggal dari umatku dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak syirik besar, tidak syirik kecil, maka dia akan masuk surga. Syarat yang sangat berat. Tapi wajib bagi kita untuk berusaha mendapat keutamaan tersebut. Wajib bagi kita untuk pelajari kesyirikan dan bentuk-bentuk kesyirikan. Dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan untuk bisa menghindari semua kesyirikan tersebut. Mempelajari tauhid untuk kita pegang teguh dalam kehidupan, dan kita mempelajari syirik untuk menjaga diri agar tidak terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Qala haddatsana Umar ibn Hafs, qala haddatsana Abi Hafs bin Ghiyath, qala haddatsana Amash wa Sulaiman ibn Mihran, qala haddatsana Syaqiq an Abdullah Syaqiq bin Salama, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man mata yushriku billahi syai'a dakhala an-nar. Wa qultu ana man mata yushriku billahi syai'a dakhala jannah. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, juga sama, syai'an nakirah fi siyaq syarat, sama dengan nakirah fi siyaq naf tufidul umum, barang siapa meninggal dari umat dalam keadaan dia melakukan kesyirikan, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Kepada Ibn Mas'ud, dan aku katakan, dan lafaz ini juga datang marfu'an, barang siapa yang meninggal dari umatku, barang siapa yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia akan masuk surga. Sama dengan lafaz hadis Abi Dzar yang tadi sudah kita lalui. Sekali lagi menunjukkan keutamaan at-tauhid dan bahayanya kesyirikan yang bukan lawan dari tauhid. Karena pasti kita berada di antara salah satu dari keadaan tersebut. Ima kita muwahid, ahlu tauhid, dan kalau tidak pasti kita tergolong ke dalam kalangan orang-orang musyrik. Kalangan orang-orang musyrik. Dan juga menunjukkan kebodohan orang yang mengatakan bahwasanya kesyirikan sudah selesai pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membatasi kesyirikan dengan beribadah kepada berhala, bebatuan dan pepohonan. Itu tidak benar. Kesyirikan merupakan perkara yang paling berbahaya sampai hari kiamat. Allah sudah mengatakan innallaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang lainnya bagi orang yang Allah kehendaki. Kesyirikan perkara yang sangat besar dan perkara yang bisa terjadi kepada siapapun. Sampai Nabi Ibrahim, seorang nabi, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dihindarkan dari kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku. Al Nabi Ibrahim adalah imamul muwahhidin, imamnya ahli at-tauhid, abul anbiya. Bersama itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada selain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kesyirikan bisa terjadi kepada siapapun. Dan juga ini min mumayyizat dakwah ahli sunnah wal jamaah, termasuk keutamaan dan keistimewaan dakwah ahli sunnah wal jamaah. Dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah, itu menitik beratkan kepada masalah at-tauhid. Benar-benar sebelum perkara-perkara yang lainnya yang diajak adalah masalah tauhid. Yang merupakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Yang beliau dakwahkan adalah kalimat tauhid. Beliau datang kepada tokoh-tokoh Quraisy dan tempat-tempat perkumpulan orang-orang Quraisy, bahkan di musim haji. Beliau datangi orang yang datang untuk ibadah haji dan beliau katakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalian la ilaha illallah tuflihu. Niscaya kalian akan beruntung. Sebagaimana Nabi kalau mengutus utusannya, untuk berdakwah. Seperti kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika berdakwah ke negeri Yaman, maka beliau wasiatkan untuk menjadikan awal dakwah mereka atau awal dakwahnya dengan dakwah at-tauhid. Inna katati qauman min ahli kitab fatakun awal ma tadum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim ila an yuhidullah. Kata Nabi kepada Mu'adz, sungguhnya engkau Mu'adz wahai, engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab, orang Yahud dan Nasara. Maka jadikan awal dakwahmu itu kepada tauhid agar mereka mengikrarkan la ilaha illallah. Riwayat ila an yuhidullah. Seru mereka agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk belajar tauhid dan memahami dengan baik sebagai pedoman dalam kehidupan kita dan ajarkan sebut kepada keluarga kita, anak-anak dan istri kita. Ini perkara yang paling pokok. Itu bahwa ketika kita berdakwah, maka titik beratkan dakwah kita kepada at-tauhid. Aliqun nas billah. Di antara pesan para ulama, ketika berdakwah katanya gantungkan manusia mad'u dengan Allah Subhanahu wa taala. Seru mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka diseru untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bukan berdakwah kepada dirinya. Ini termasuk perkara yang banyak terjadi kepada para dua dan bisa terjadi pada siapapun. Sudah kita lalui di kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan tentang masalah udu ila sabili rabbik kul hadi sabil, seru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sebutkan bahwasanya sebagian menyeru zahir menyeru kepada Allah, tapi hakikatnya menyeru kepada dirinya sendiri. Ini perkara yang harus dipelajari, harus dipahami, dan harus berhati-hati pada perkara tersebut. Kita berdakwah dalam rangka menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyeru manusia agar beritiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dikenal atau tidak dikenal, disebutkan atau tidak disebutkan. Tugas kita menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ditauhidkan dan Nabi diikuti, baiklah berhasil dakwah kita. Dan taufik biadillah azza wajal. Sekali masalah tauhid, masalah yang sangat besar, masalah yang sangat besar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.